dalam kesempatan bukaan tahlil di sitir Quran surah ketiga Al-Imran ayat 102 posisi paling kiri sebelah atas, posisi paling kanan sebelah atas, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha selalu untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serius dan dengan cara yang benar. Karena tidak sedikit orang-orang yang meningkatkan takwa kepada Allah tapi caranya tidak tepat, bahkan tidak terlalu serius sehingga bermain-main dalam keadaan itu hingga tidak sadar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus segera perbaiki, jangan sampai kita wafat kecuali dalam keadaan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat takwa di Quran disebutkan setidaknya 115 kali dengan dua bentuk utama. Ada yang berbentuk ibadah ritual yang diistilahkan oleh ulama kita dengan istilah hablu minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misal di Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat kedua sampai ayat keempat itu, posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah, Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Setelah dia nyatakan dirinya beriman kepada Allah yang ghaib, dia berusaha selalu menyempurnakan salatnya. Di salat bagian dari takwa. Ketika disebutkan oleh Nabi tingkatkan takwa, artinya coba cek kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat pendek. Barangkali teman-teman kita sedang wafat menghadap Allah karena bisa menjaga waktu salatnya. Kemudian dia bisa tingkatkan jamaahnya, dia tingkatkan dengan ibadah sunnahnya. Kita masih butuh hari ini untuk menunaikan sholat maghrib di masjid, entah isyanya, kalau betul-betul hidup sampai dengan isya. Karena itu anda cek ya, minimal selama sepekan, setiap diingatkan dalam Jumat, tingkatkan takwa, cek bagaimana peningkatan ibadah ritual kita selama sepekan. Di antum polanya, kalau kemarin misalnya belum jamaah lima waktu, besok rencanakan, saya subuh akan di mana, dua akan di mana sampai isyanya. Kemudian kalau kemarin belum sholat sunnah, keluarkan belum sholat sunnahnya. Malam nanti insya Allah ada tahajud. Jangan-jangan kemarin malam kita nggak tahajud kan? Dikasih malam ini karena belum tentu bertemu malam besok kan? Dan besoknya kita keluarkan dua rakaat sebelum sebelumnya sampai dengan ba'da isyanya. Demikian teman-teman sekalian, termasuk bacaan Quran ini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayk. Jangan-jangan hari ini aja nggak pernah baca Quran. Ya, padahal diberikan kesempatan yang cukup luas kan? Ada orang diberikan cuma 10 menit, dia bisa menggunakan untuk baca satu juz Al-Quran. Misal, kita diberikan 24 jam, misal sampai mau tidur, barangkali satu ayat itu belum pernah dibaca. Antum butuh berapa tahun lagi untuk mendekat kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan. Dan yang kedua, takwa juga diistilahkan oleh para ulama dengan istilah hablu minan nas atau al-bu'dil insani, hal yang terkait hubungan dengan manusia. Ya, seperti di sitir di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 133 sampai 134 ini, posisi paling kanan sebelah atas di pojok, Allah sampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah anda untuk selalu mengoreksi diri, istighfar kepada Allah, ingat dosa-dosa, kemudian berharaplah bisa masuk ke dalam surga yang disiapkan oleh Allah luasnya seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Siapa orang takwa di ayat ini? Amalannya beda dengan yang pertama. Ini bagian amalan kedua, ayat 134 nya. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra', gemar membantu dengan sesamanya. Dia punya hubungan baik dengan manusia. Dia bisa bantu orang saat lapang atau saat sempit. Wal kadhibina ghaidha, dia bisa tahan amarah saat berinteraksi dengan kehidupan. Kalau ada ayat mengatakan bisa tahan amarah, artinya dalam kehidupan kita ada peluang kita merespon dengan kemarahan. Wal'afina 'anil nas, bisa memaafkan orang. Artinya ada situasi dalam kehidupan yang bisa menjadikan emosi kita naik, disitulah kemudian sabar kita diuji. Jadi mohon maaf ya, bila nanti dalam keseharian kita ada orang sholatnya rajin, baca Qurannya bagus, tapi ternyata hubungan dengan tetangganya tidak baik, dengan teman-teman yang bermasalah kan? Itu pun bukan bagian dari takwa yang diinginkan. Karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama semoga sholat yang telah kita tunaikan sampai dengan maghrib dan sunnahnya tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga sampai malam ini kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang baik yang tidak pernah punya musuh dan kepribadian buruk dalam kehidupan kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.